Jatuh air mataku bila ku ingatmu. Ku teringat masa-masa indah denganmu. Rasa tulus cintamu pada diriku masih terasa di hatiku.